السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada seluruh baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi, dan juga para mukimin, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua. Ini adalah majelis yang ketiga dari pembahasan tematik yang berjudul Keutamaan Kota Madinah dan Adab-adab Berziarah. Keutamaan Kota Madinah dan adab-adab berziarah. Dan sampai kita pada pembahasan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dua orang sahabatnya. Pembahasan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Dan telah kita sebutkan bahasanya di sana ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian penziarah ketika mereka berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dua orang sahabatnya. Di antaranya adalah berdoa dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta hajatnya, meminta dimudahkan urusannya, meminta rezeki. Dan ada di antara mereka yang meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan bahasanya ini adalah merupakan kesalahan, dan berdoa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, baik itu seorang nabi, seorang malaikat, seorang wali, ataupun makhluk yang lebih rendah daripada mereka. Doa adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dan barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, baik itu berupa doa, atau menyembelih, atau bernazar, atau istighatsah, isti'anah, isti'adzah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Di mana Allah SWT mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain, yaitu yang lebih rendah daripada syirik, bagi siapa yang dikehendaki. Apabila seseorang meninggal dunia dan belum bertobat kepada Allah dari dosa syirik, maka Allah SWT tidak akan memberikan ampunan bagi dia di hari kiamat. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT mengabarkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan batal amalannya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, yaitu para nabi, seandainya engkau menyekutukan Allah, niscaya akan batal amalanmu dan engkau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Syirik membatalkan amalan seseorang. Amalan yang kecil, amalan yang besar. Apabila seseorang sampai melakukan syirik yang besar kepada Allah, maka seluruh amalannya batal. Salatnya, puasanya, zakatnya, yang selama ini dia lakukan selama bertahun-tahun. Apabila dia melakukan dosa syirik besar, maka akan dibatalkan dan digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ini adalah sebuah kerugian yang besar bagi seseorang setelah dia capek menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah, kemudian dia batalkan amalan tersebut dengan kesyirikan yang besar. Dan di antara bahaya syirik, apabila seseorang meninggal dunia, maka kelak di hari kiamat tempat kembalinya adalah neraka. Dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jal masuk ke dalam surganya. Allah SWT mengatakan, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, terkadang beribadah kepada Allah, terkadang beribadah kepada selain Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. Diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Lalu kemana seseorang apabila Allah SWT telah mengharamkan atasnya surga? Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Nabi SAW atau berdoa kepada malaikat, berdoa kepada seorang wali, maka ini termasuk menyerahkan doa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksud beliau SAW adalah menjelaskan kepada kita, kalau doa adalah ibadah, berarti tidak boleh diserahkan kepada selain Allah SWT. Barang siapa yang menyerahkan doa kepada selain Allah, berarti dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Baik. Sebagian mengatakan, berdalil bahwasanya Nabi SAW sekarang hidup. Demikian pula para nabi dan juga para syuhada. Dan kalau mereka hidup, berarti mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Kalau mendengar apa yang kita ucapkan, berarti boleh kita meminta doa kepada mereka. Boleh kita berdoa kepada mereka. Ini adalah alasan sebagian saudara kita yang mereka berdoa kepada Rasulullah SAW atau berdoa kepada seorang wali yang sudah meninggal, dengan alasan mereka adalah masih hidup di dalam kuburannya. Dan mereka mendatangkan dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, tetapi dipahami tidak sebagaimana mestinya. Di antaranya adalah firman Allah, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal fi sabilillah, mereka telah amwat, mereka telah meninggal. بَلْ أَحْيَاء, akan tetapi mereka hidup. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, akan tetapi kalian tidak merasakan bahwasanya mereka hidup. Menunjukkan bahwasanya para syuhada yang meninggal fi sabilillah, mereka dalam keadaan hidup. Dan Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang lain, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang meninggal fi sabilillah, mereka amwat, mereka mayit. Akan tetapi mereka hidup di sisi Allah, mereka diberikan rezeki. Di sisi Allah mereka diberikan rezeki, yaitu di dalam alam kubur mereka. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-anbiya'u ahya'u fi kuburihim yusallun. Para nabi, mereka dalam keadaan hidup, di dalam kuburan mereka, yusallun, mereka dalam keadaan sholat. Hidup di dalam kuburan mereka dan mengerjakan sholat. Dan ini adalah termasuk kekhususan para nabi dan rasul. Saudara-saudara kita atau sebagian saudara kita berdalil dengan beberapa ayat dan juga hadis di atas mengatakan bahwasanya nabi dalam keadaan hidup sehingga boleh bagi kita untuk berdoa kepada beliau atau meminta doa dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan yang pertama, ayat yang disebutkan dan juga hadis yang disebutkan adalah dalil yang sahih. Tetapi harus kita pahami sebagaimana mestinya. Yaitu yang pertama, kita sepakat bahwasanya mereka, yaitu para syuhada dan juga para nabi, mereka hidup di dalam alam kuburnya. Sebagaimana datang di dalam ayat, demikian pula di dalam hadis. Nabi dan juga para syuhada, mereka hidup di dalam alam kuburnya, yaitu di alam barzakh. Kemudian yang kedua, kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Kita berada di alam dunia, sedangkan mereka berada di alam barzakh, di alam kubur. Dan tidak ada keharusan seorang yang memiliki sifat hidup kemudian dia pasti mendengar ucapan orang lain. Tidak ada kelaziman orang yang memiliki sifat hidup pasti dia mendengar setiap yang diucapkan oleh orang lain. Kita di dunia dan kita dalam keadaan hidup di dalam masjid ini dan orang yang ada di hotel, mereka dalam keadaan hidup. Tetapi tidak mengharuskan bahwasanya mereka sedang mendengar atau bisa mendengar apa yang kita ucapkan di dalam masjid ini. Mereka dalam keadaan hidup dan tidak ada keharusan, tidak ada kelaziman mereka mendengar apa yang kita ucapkan di dalam masjid ini. Padahal ini sama-sama di alam dunia. Sama-sama di alam dunia. Lalu bagaimana dengan dua makhluk yang berbeda alamnya? Yang satu berada di alam kubur, di alam barzakh. Kemudian yang kedua berada di alam dunia, berbeda alamnya. Tidak ada keharusan mereka, yaitu para nabi hidup dan juga para syuhada hidup, tidak ada keharusan mereka mendengar apa yang kita ucapkan di dunia. Oleh karena itu di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian meminta dan berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak mendengar apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian doakan. Seandainya kalian berdoa meminta kepada mereka, niscaya mereka tidak mendengar apa yang kalian ucapkan. Ini yang mengabarkan adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka mendengar apa yang kita ucapkan sekarang, mastajabu lakum, niscaya mereka tidak akan bisa menjawab, niscaya mereka tidak akan bisa mengijabai apa yang kita minta. Seandainya mereka mendengar, niscaya mereka tidak akan bisa mengijabai apa yang kita minta. Kemudian Allah mengatakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan pada hari kiamat mereka, yaitu para nabi, para wali yang disekutukan, yang disembah oleh sebagian manusia, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Akan mengingkari kesyirikan kalian. Karena para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah SWT, mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan sangat mentauhidkan Allah SWT dan mengajak manusia untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan mereka tidak pernah sama sekali menyuruh manusia untuk menyekutukan mereka dengan Allah atau berwasiat supaya setelah mereka meninggal dunia, ia berwasiat kepada manusia supaya mereka meminta doa dari orang wali-wali yang soleh yang meninggal. Seorang wali yang hakiki, yang memang benar-benar dia adalah wali Allah, tidak akan melakukan yang demikian. Dakwah mereka seperti dakwah para nabi dan rasul, mengajak manusia untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Wa yaumal qiyamati yaquruna bi syirkikum, pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa mereka menyembah kepada wali? Kenapa mereka menyembah kepada nabi? Mereka akan mengingkari. Sebagaimana sebagian dikisahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Yaitu ketika Allah SWT menceritakan tentang Nabi Isa AS. Yang disembah oleh siapa? Orang-orang Nasrani. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Ketika Allah SWT yaitu di hari kiamat berkata kepada Isa, wahai Isa ibn Maryam, apakah dahulu engkau di dunia berkata kepada manusia ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah? Apakah engkau dahulu di dunia mengajak manusia, menyuruh mereka untuk menjadikan engkau dan juga ibumu sebagai ilahaini, sebagai dua Tuhan yang disembah selain Allah? Allah SWT berkata kepada Nabi Isa, bertanya kepada beliau, apakah dahulu beliau mengajak manusia untuk menyembah beliau dan juga umminya dan juga ibunya? Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa AS? Dan beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah, yang dakwahnya adalah dakwah tauhid. Qala subhanak, ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad 'alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, innaka anta 'allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Beliau mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Seandainya aku dahulu pernah mengucapkan, niscaya engkau mengetahui, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam diriku. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara yang baik. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah aku mengucapkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan ya Allah. Tidaklah aku mengucapkan kepada manusia kecuali apa yang engkau perintahkan. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa AS? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Yaitu apa? Supaya kalian menyembah kepada Allah Rabbu dan juga Rabb kalian. Inilah yang didakwahkan oleh Nabi Isa AS. Dan Nabi-Nabi sebelumnya. Dan juga Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Perhatikan bagaimana seorang Nabi mengingkari di hari kiamat apa yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya. Demikian yang akan dilakukan oleh para wali. Setiap wali yang disembah selain Allah Azza wa Jal, maka mereka akan mengingkari. Allah SWT mengatakan, وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِ غَافِلُونَ. Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak akan mengijabai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai, mereka tidak mengetahui tentang doa yang diucapkan oleh orang-orang tersebut. Tidak mengetahui, tidak mendengar doa-doa yang diucapkan oleh orang-orang tersebut. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila nanti dikumpulkan manusia semuanya di hari kiamat, maka mereka akan menjadi musuh, yaitu antara yang menyembah dengan yang disembah. Mereka akan menjadi musuh dan mereka akan mengingkari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah menyembahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka hidup, dan kita yakini itu, tetapi kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita, kehidupan yang tidak mengharuskan bahwa mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan tadi di dalam ayat disebutkan, seandainya kalian berdoa kepada mereka, di sana mereka tidak akan mendengar apa yang kalian ucapkan. Kita berada di alam dunia dan mereka berada di alam barzakh, berbeda alamnya. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan kehidupan beliau di dunia dengan kehidupan beliau di alam barzakh. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam membedakan antara kehidupan beliau di dunia dan kehidupan beliau di alam barzakh. Di dalam kehidupan di dunia beliau bisa mendoakan kebaikan untuk orang lain. Datang seorang sahabat minta supaya beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya turun hujan, atau meminta supaya didoakan dengan maghfirah. Ini bisa beliau lakukan ketika beliau hidup di alam dunia. Tetapi ketika beliau sudah masuk di dalam alam barzakh, sudah meninggal dunia dan masuk di dalam alam barzakh, maka itu tidak bisa beliau lakukan. Di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau dalam keadaan sakit. Sakit kepala beliau, seraya mengatakan wa ra'sah. Beliau mengatakan dan didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'sah, yaitu kurang lebih aduh sakit kepalaku. Menunjukkan tentang rasa sakit yang beliau rasakan, yaitu di kepalanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan Aisyah dan beliau menunjukkan tentang bagaimana sakit yang beliau rasakan di kepala beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laki lau kana wa ana hayy fa ad'u laki wa astaghfiru laki." Laki lau kana wa ana hayy fa ad'u laki wa astaghfiru laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ummul mukminin, beliau mengatakan, "Yang demikian wahai Aisyah, seandainya itu terjadi," maksudnya seandainya sakit yang engkau rasakan ini menyebabkan engkau meninggal dunia, "lak lau kana wa ana hayy," seandainya kematianmu terjadi dan aku masih dalam keadaan hidup, "fa ad'u laki wa astaghfiru laki," niscaya aku akan mendoakan kebaikan untukmu dan niscaya aku akan memohonkan ampun untuk dirimu. Seandainya engkau wahai Aisyah meninggal dunia dan aku masih dalam keadaan hidup, niscaya aku akan mendoakan kebaikan untukmu dan niscaya aku akan memohonkan ampun untuk dirimu. Perhatikan di dalam hadis ini, Nabi SAW membedakan antara beliau dalam keadaan masih hidup di dunia dan beliau dalam keadaan sudah meninggal di alam barzakh. Sehingga beliau mengatakan, seandainya itu terjadi wahai Aisyah dan aku masih dalam keadaan hidup, maka aku akan bisa mendoakan kebaikan. Artinya tidak perlu khawatir. Seandainya engkau sakit dan engkau meninggal dunia, maka aku yang masih hidup akan mendoakan kebaikan bagi dirimu dan juga memohonkan ampun bagi dirimu. Beliau sallallahu alaihi wasallam membedakan antara keadaan beliau hidup di dunia dengan keadaan beliau hidup di alam barzakh. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka membedakan antara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam dunia dan kehidupan beliau di alam barzakh. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi paceklik dan kemarau yang panjang. Tidak turun hujan selama waktu yang lama. Sehingga terjadi musibah dan bencana di mana-mana. Kekurangan air, banyak pohon-pohonan yang mati, banyak hewan-hewan yang meninggal, dan tersebar pencurian. Artinya banyak orang yang mencuri karena memang tidak memiliki apapun. Sampai saking parahnya keadaan dan sangat banyaknya pencurian, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad saat itu, yaitu orang yang mencuri tidak dihukum qisas. Karena saking banyaknya orang yang mencuri dan mereka dalam keadaan darurat. Dalam keadaan yang darurat yang mengharuskan mereka melakukan demikian. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan orang-orang Madinah. Ada di antaranya para sahabat, para tabi'in. Mengumpulkan mereka dan menegakkan salat istisqa, yaitu salat meminta hujan. Kemudian beliau mendatangkan Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih hidup. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian Umar bin Khattab beliau mengatakan, dan di sini sahih atau atsar ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Beliau mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, kami dahulu bertawassul dengan nabi kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatasqina, kemudian engkau memberikan hujan kepada kami. Ini maksud dengan tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta doa beliau ketika beliau masih hidup. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, kemudian datang seorang sahabat yaitu Arab Badui dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada beliau supaya berdoa, meminta hujan kepada Allah azza wajalla. Inilah yang dimaksud dengan tawasul yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Kami dahulu, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta doa beliau. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, dan sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu atau paman nabi kami yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, fasqina, maka ya Allah berikanlah kami hujan. Kami bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muttalib yaitu meminta doa beliau. Oleh karena itu datang di dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab berkata kepada Abbas, ya Abbas, qum fad'u lana. Ya Abbas, qum fad'u lana. Wahai Abbas, berdirilah dan doakanlah untuk kami. Wahai Abbas, berdirilah dan doakanlah untuk kami. Ini adalah makna dari tawasulnya Umar dan juga para sahabat radhiyallahu anhum dengan Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu meminta doa beliau. Dan di dalam riwayat beliau mengatakan, disebutkan fayusqauna, maka mereka diberikan hujan oleh Allah azza wajalla. Itu turun hujan setelah mereka melakukan salat istisqa, dan di situ ada doa Abbas bin Abdul Muttalib. Perhatikan di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di kota Madinah. Kemudian yang kedua, saat itu kaum muslimin dalam keadaan bencana yang sangat, seperti yang tadi kita gambarkan. Tentunya orang yang demikian keadaannya akan mengambil sebab yang paling ampuh akan mengambil sebab yang paling jitu. Sebab apa yang kira-kira dikabulkan doa mereka? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ternyata beliau radhiyallahu anhu, dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar dan juga Uthman dan juga Ali. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib dan tidak bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib dan tidak bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Para sahabat radhiyallahu anhum membedakan meminta doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup dan meminta doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia. Ketika beliau masih hidup boleh meminta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat. Dan adapun setelah beliau meninggal dunia, maka yang demikian adalah diharamkan, bahkan ini adalah termasuk kesyirikan yang besar. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau berada di kota Madinah, tidak datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyuruh manusia untuk datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan untuk kami supaya diturunkan hujan. Ini tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Sebagian berdalil dengan apa yang ada di dalam surat An-Nisa. Ketika Allah SWT mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liqa'a bi idznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka ketika mendzalimi diri mereka datang kepada dirimu, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah dan Rasul juga memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka akan menemukan Allah, Zat yang Maha memberikan taubat dan Maha memberikan ampunan. Sebagian mengatakan ayat ini menunjukkan kita disyariatkan apabila kita berdosa datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita meminta supaya beliau mendoakan maghfirah untuk diri kita. Kita katakan ayat ini kita imani sebagaimana datangnya, tetapi harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Ayat ini di dalam surat An-Nisa. Dan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang ke-60, maka kita mendapatkan bahwasanya Allah SWT sedang berbicara tentang orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW. Yang mereka mengaku Islam, mengaku beriman, tetapi ketika diminta untuk berhukum dengan hukum Allah dan juga Rasulnya, mereka menolak. Allah SWT mengatakan sebelumnya, "Alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila al-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida." Apakah kau tidak melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka, menganggap bahwasanya mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Mereka menginginkan untuk bertahakum, berhukum kepada tauhid. Mereka mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul dan apa yang diturunkan sebelumnya, tetapi ketika mereka berhukum, justru mereka berhukum kepada tauhid. Wa qad umiru an yakfuru bih. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari tauhid. Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian, marilah kita berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan kita berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka yasudduna 'anka sududa, mereka mengingkari atau mereka menghambat, mencegah kalian dari kebenaran dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan sungguh-sungguh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Engkau akan melihat orang-orang munafikin tersebut berusaha menghalangi dari jalan Allah. Ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi ketika disuruh berhukum dengan Al-Quran, dengan Sunnah, mereka menolak. Kemudian Allah mengatakan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah diutus, tidaklah kami mengutus seorang Rasul supaya ditaati dengan izin Allah. Kemudian Allah mengatakan, seandainya mereka in zalamu anfusahum, ketika mereka mendolimi, yaitu berbuat nifak tersebut, seandainya mereka, yaitu orang-orang munafik, ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan melakukan kenifakan, ja'uka, seandainya mereka mau datang kepadamu, yaitu ketika engkau masih hidup, seandainya mereka ketika berbuat zalim tersebut, ketika berbuat nifak tersebut, mau datang kepadamu, fastaghfirullah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahum rasul, dan rasul kemudian memohonkan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwaban rahimah, niscaya mereka akan mendapatkan Allah sebagai zat yang maha memberikan taubat dan juga memberikan ampunan. Tawaran bagi orang-orang munafik, bagaimanapun kenifakan yang mereka lakukan, seandainya mereka mau bertobat kepada Allah, datang kepada Rasulullah dan mereka mengakui kesalahan mereka, memohon ampun kepada Allah, kemudian Nabi SAW memohonkan ampun untuk mereka, niscaya Allah SWT adalah zat yang maha memberikan taubat dan maha memberikan ampunan. Ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, seandainya mereka mau mendatangi Nabi SAW, yaitu ketika masih hidup. Inilah makna dari ayat yang ke-64 dari surat An-Nisa. Tayyib ya Ustaz, saya datang ke kuburan Nabi SAW dan saya ingin mendapatkan syafaat beliau. Tidak ada keinginan yang lain. Saya tahu bahasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Tapi saya hanya ingin syafaat dari Nabi SAW. Ingin bagaimana beliau nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada diriku. Inilah yang saya inginkan. Kita katakan, thayyib, ini adalah keinginan yang bagus, dan masing-masing dari kita mendambakan syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Mendambakan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Dan kewajiban kita sebagai seorang Muslim beriman adanya syafaat di hari kiamat. Berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah SAW, menunjukkan semuanya tentang adanya syafaat di hari kiamat. Ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari malaikat, ada syafaat dari orang-orang yang soleh. Harus kita yakini, harus kita imani, dan tidak boleh kita mengingkari adanya syafaat di hari kiamat. Jangan sampai seperti orang-orang khawarij, demikian pula orang-orang mu'tazilah yang mereka mengingkari adanya syafaat di hari kiamat. Ahlus sunnah wal jamaah semuanya beriman bahwasanya kelak akan ada syafaat di hari kiamat. Tapi kita katakan, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat di hari kiamat? Apakah dengan cara kita, yaitu datang ke kuburan seorang nabi atau kuburan seorang wali, kemudian mengatakan, ya Rasulullah atau ya wali Allah, berikanlah aku syafaatmu di hari kiamat? ataukah dengan cara yang sesuai dengan sunnah, cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya seorang muslim ingin mendapatkan syafaat tetapi dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dilakukan oleh seorang muslim, bukan dengan membuat cara sendiri. Ingin mendapatkan syafaat tetapi dengan caranya sendiri, yaitu datang ke kuburan dan mengatakan, ya wali Allah, ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada diriku di hari kiamat. Ini berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena dia mengucapkan, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu di hari kiamat. Ini sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada selain Allah. Adapun cara yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan syariat Islam, dan inilah yang harusnya kita lakukan, maka di antaranya yang pertama adalah kita menyiapkan modalnya. Menyiapkan modalnya. Kita, yaitu orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat, harus memiliki modal sehingga kita nanti kelak termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Siapa orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat? Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah orang-orang yang mengesakan Allah di dalam ibadah ketika di dunia. Orang yang mengesakan Allah di dalam ibadah ketika di dunia, artinya seluruh ibadah dia serahkan kepada Allah. Dan tidak dia serahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah modal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berangan-angan, yang berkeinginan untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dia harus memiliki modalnya, yaitu bertauhid kepada Allah dan mengesakan Allah di dalam ibadah di dunia. Kalau tidak, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana suatu saat Abu Hurairah berkata kepada Nabi SAW, bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak, yang paling bergembira dengan syafa'atmu, yaitu di hari kiamat? Siapa mereka yang kelak berbahagia mendapatkan syafa'atmu di hari kiamat? Oh, maka Nabi SAW katakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berhak dan paling bergembira dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Mengatakan la ilaha illallah, diucapkan dengan lisannya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, diucapkan dengan lisannya dan dia ikhlas dalam hatinya. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia paham tentang apa yang dia ucapkan. Bukan hanya sekedar mengucapkan, kemudian dia melanggar ucapannya. Tetapi dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia ikhlas di dalam hatinya mengucapkan kalimat tersebut. Inilah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Dan di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atin li ummati yawmal qiyamah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Setiap nabi, yaitu masing-masing nabi, memiliki doa yang mustajab. Dan masing-masing dari nabi telah menyegerakan doanya di dunia. Mereka telah menyegerakan doanya di dunia. Itu doa yang mustajab tersebut telah mereka segerakan di mana? Di dunia. Lalu bagaimana dengan Rasul? Beliau mengatakan, dan sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Sesungguhnya aku menyimpan doaku yang mustajab tadi sebagai syafaat bagi umatku di mana? Di hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaat tersebut akan didapatkan insyaallah. Maka syafaatku tersebut akan didapatkan insyaallah barang siapa yang meninggal di kalangan umatku dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Barang siapa yang meninggal di kalangan umatku dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapa yang mengabarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya modal yang besar yang harus kita miliki untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun orang yang menyekutukan Allah, bergantung kepada selain Allah, maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kalau dia menyembah kepada selain Allah atau beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, dia sholat akan tetapi masih bergantung dengan, masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, maka yang demikian tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat di hari kiamat. Ini adalah modal besar untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, yaitu dengan mengesakan Allah di dalam ibadah. Oleh karena itu, bagaimana para da'i dan juga para ulama siang dan malam mereka mendakwahkan kepada tauhid, mengajak manusia untuk mengesakan Allah di dalam ibadah dan mengingatkan mereka dari bahaya syirik dan jenis-jenis kesyirikan. Tidak lain karena mereka mengetahui tentang perkara ini, mengetahui tentang besarnya dan keutamaan tauhid, dan ini adalah modal besar untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kemudian cara yang kedua, selain kita menyiapkan modalnya, apabila kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah SWT dialah yang memiliki syafaat. Dialah yang mengizinkan para nabi, para malaikat, orang-orang yang soleh untuk memberikan syafaat kepada kita. Tidak mungkin seorang nabi bisa memberikan syafaat di hari kiamat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Demikian pula malaikat tidak akan memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Oleh karena itu seorang muslim berdoa dan meminta kepada zat yang memiliki syafaat tersebut, yang mengizinkan syafaat tersebut. Allah SWT mengatakan, وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Milik Allah seluruh syafaat semuanya. Milik Allah, artinya syafaat adalah milik Allah Azza wa Jal. Dan kita berdoa meminta kepada zat yang memilikinya. Dan Allah mengatakan, مَنْ لَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. مَنْ لَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah إِلَّا بِإِذْنِهِ, kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Seorang Nabi tidak akan memberikan syafaat kepada umatnya kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Demikian pula malaikat. Allah SWT mengatakan di dalam surat An-Najm, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُ شَيْئًا illa min ba'di ayyadzan Allahu liman yasha'u wa yardha. Dan betapa banyak atau berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhu syai'an, tidak akan bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah SWT memberikan izin dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah ridai. Illa min ba'di ayyadzan Allahu liman yasha'u wa yardha, kecuali setelah Allah SWT memberikan izin kepada orang yang dikehendaki dan orang yang Allah ridhai. Harus ada izin dari Allah SWT. Kalau tidak, maka Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Malaikat tidak bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu di padang mahsyar ketika Nabi SAW beliau didatangi oleh manusia meminta kepada Nabi SAW supaya berdoa kepada Allah menyegerakan hari keputusan. Setelah dalam waktu yang lama mereka menunggu di padang mahsyar, maka Nabi SAW setelah mengatakan ana laha, akulah yang berhak, akulah yang berhak, maka beliau SAW bersujud di hadapan Allah. Bersujud di hadapan Allah dan memuji Allah SWT dengan pujian yang banyak. Memuji Allah dengan pujian yang banyak. Kemudian setelah itu baru Allah SWT mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta wasfa' tushafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah niscaya engkau akan diberikan, dan berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan berikanlah syafaat kepada manusia, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Para ulama menjelaskan, lihat bagaimana Nabi SAW, beliau tidak langsung meminta, tetapi beliau bersujud dan memuji Allah SWT. Baru setelah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, beliau baru memberikan syafaat. Tidak langsung meminta, tetapi setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena syafaat di hari kiamat tidak akan bisa dilakukan oleh seorang nabi, seorang malaikat, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Jadi kita memintanya kepada Allah, bukan meminta kepada Rasul atau kepada malaikat atau kepada wali. Kita katakan di dalam doa kita, ya Allah, izinkanlah Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada diriku. Ya Allah, izinkanlah malaikat untuk memberikan syafaat kepada diriku. Atau di dalam bahasa Arab, Allahumma syafi' fiyya nabiyya. Allahumma syafi' fiyya nabiyya. Inilah doa yang disyariatkan, yang dibenarkan. Adapun seseorang datang ke kuburan dan mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat di hari kiamat, maka ini tidak boleh. Ini berbicara kepada Nabi SAW dan berdoa kepada beliau. Dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Dan syirik justru menghalangi seseorang untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, silakan. Dan masing-masing dari kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat, tetapi dengan cara yang dibenarkan. Adapun dengan cara berdoa kepada orang yang meninggal, seorang nabi atau seorang malaikat, maka ini tidak dibenarkan. Bahkan kita katakan, Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran, cara seperti ini adalah cara orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Cara seperti ini adalah cara orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Perhatikan firman Allah di dalam surat Yunus. Allah SWT mengatakan, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٰئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka, yaitu orang-orang musyrikin, beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Di antaranya adalah orang-orang yang soleh, yang mereka anggap soleh, yang sudah meninggal dunia. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka ini yang kami sembah adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini adalah alasan orang-orang musyrikin kenapa mereka menyembah kepada orang-orang yang soleh seperti Lata dan juga yang lain. Ketika ditanya dan diperintahkan untuk meninggalkan penyembahan kepada mereka, mereka mengatakan, mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi siapa? Di sisi Allah. Kemudian apa yang Allah katakan? Allah membantah keyakinan ini. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah, apakah kalian mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Menunjukkan bahasanya perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan ini adalah perbuatan syirik, karena mereka berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya cara seperti ini bukan cara Islami. Ini bukan cara yang disyariatkan, tetapi ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai seorang muslim yang menjauhi cara-cara jahiliyah, dan kita berpegang dengan cara yang sudah disyariatkan di dalam agama kita. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah akan kita lanjutkan besok tentang ziarah pada pertemuan yang keempat. Dan sisa waktunya silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis dengan kertas dengan tulisan yang singkat dan padat dan jelas, kemudian disampaikan ke depan. Nah, apakah ada dalil sahih salat dua rakaat di raudhah. Apakah ada dalil yang sahih salat dua rakaat di raudhah? Sebagian ulama berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sebagian ada yang memaknai dan menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa tempat tersebut yaitu antara rumah Nabi SAW dan juga mimbar beliau adalah tempat yang istimewa, sehingga disifati oleh Nabi SAW sebagai taman di antara taman-taman surga. Ada yang memaknai bahasanya maksudnya disunahkan kita untuk melakukan sebagian ibadah di sana. Melakukan sebagian ibadah di sana seperti misalnya sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja, baik sholat rawatib atau sholat wudhu atau sholat duha atau sholat malam, sholat witir. Adapun sholat fardu maka diutamakan dilakukan di shaf yang pertama. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang pertama dan yang paling jelek adalah yang paling akhir. Untuk sholat fardu disunahkan di shaf yang pertama, tapi untuk sholat sunnah maka diutamakan dilakukan di raudhah. Demikian pula membaca Al-Quran, membaca zikir. Dan ini yang dikuatkan oleh guru kami di sini, Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah. Beliau adalah muhadits kota Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi. Di dalam kitab beliau Fadlul Madinah wa adab ziyaratiha wa sukunaha, beliau menyebutkan bahwasanya disunahkan untuk melakukan sholat sunnah di raudhah berdasarkan hadis ini. Dan beliau mengingatkan bahwasanya sholat sunnah di sana ini adalah perkara yang sunnah, bukan merupakan kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi seorang yang datang ke kota Madinah atau sholat di Masjid Nabawi, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban untuk sholat di raudhah. Seandainya dia meninggalkan kota Madinah dan tidak sholat di raudhah, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa karena tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat di raudhah. Oleh karena itu beliau mengingatkan, jangan sampai kita menyakiti orang lain ketika kita akan melakukan sholat di raudhah. Karena yang terlihat adalah manusia saling berdesak-desakan, bahkan saling menyikut satu dengan yang lain. Bahkan pernah kejadian sampai ada yang meninggal dunia di raudhah. Dan tentunya ini adalah karena kejahilan atau karena salah niat, menganggap bahwasanya adalah sebuah kewajiban, atau dia malu seandainya dia meninggalkan kota Madinah dan dia tidak sholat di dalam raudhah. Apa yang saya katakan kepada tetangga, apa yang saya katakan kepada fulan dan fulan, seandainya saya ziarah ke kota Madinah dan saya tidak sholat di raudhah, ini sudah salah niat. Karena ibadah antara hubungan antara seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Dan Allah mengatakan, wala tulku bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan atau menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kalau dimudahkan oleh Allah silakan salat di raudhah, tapi kalau tidak dimudahkan maka kita memilih tempat lain yang lebih leluasa, yang justru kita lebih khusyuk di dalam melakukan ibadah, lebih sempurna di dalam melakukan rukuknya, lebih sempurna ketika sujud, lebih khusyuk di dalam ibadah. Dan itu yang kita inginkan, yaitu seseorang khusyuk di dalam ibadahnya. Bila kita sudah salat asar dan sholat sunnah dua rakaat di raudhah setelah sholat asar, apakah afdal karena yang saya tahu setelah asar waktu yang haram untuk sholat. Setelah sholat asar dilarang kita untuk melakukan sholat sunnah yang mutlak. Nabi SAW mengatakan la sholata ba'dal asri hatta taghruba syams, tidak boleh sholat atau tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Yang dimaksud adalah sholat mutlak, yaitu sholat yang tidak memiliki sebab. Tapi kalau sholatnya memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, maka tidak masalah kita sholat setelah sholat asar. Datang dari luar setelah sholat asar, masuk ke dalam masjid, kemudian maka kita disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena memang ini ada sebabnya. Contoh yang lain misalnya sholat jenazah. Atau sholat yang lain yang memiliki sebab. Misalnya mengqadha sholat rawatib yang lupa atau ketinggalan. Tidak masalah dilakukan setelah sholat asar. Tapi kalau sholat yang mutlak, yang tidak memiliki sebab, maka dilarang sebagaimana sabda Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam, itulah yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan tentang masalah ziarahnya besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.